sekarang Tapele Tanjung lagi lautan biru. Selama hidup Syobe tak ingat padamu. Dalam dunia ini ada satu pulau Ambon manis. Salam ku sekarang Tapele Tanjung lagi lautan biru. Selama hidup Syobe tak ingat padamu. Beta duduk termenung, beta ingatkan kekasihku yang sekarang.